الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، dalam pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada قوله تعالى من سورة النبأ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita mengoreksi apa yang sempat kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Fi qawlihi ta'ala wa kawa'iba atraba, di mana al-muallif al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala yaqul wal atrab allati ala sinnin wahidin mutaqaribin. Makna atrab yaitu wanita-wanita yang berada pada umur yang sebaya. Wa min adati al-atrab ayyakunna muta'alifat wa muta'ashirat. Dan di antara kebiasaan dari al-atrab, suatu hal yang lumrah dan biasa didapati pada al-atrab, yaitu pada wanita-wanita yang sebaya di satu usia, ayyakunna muta'alifat wa muta'ashirat, keberadaan mereka adalah orang-orang yang muta'alifat, yang saling na'am bersatu, kompak di antara mereka, wa muta'ashirat, dan saling muta'ashirah, saling berbaur, saling bergaul. Biasanya yang sebaya demikian, satu umur seringnya bergaul bersama dan kompak, satu tujuan, satu maksud di dalam urusan mereka. Artinya di sini merupakan gambaran tentang kondisi wanita-wanita surga, yaitu hurul ain, bidadari-bidadari surga, yang dalam usia remaja, gadis-gadis remaja yang cekatan, lincah, dan mereka adalah wanita-wanita yang sangat menarik. Demikian kalau wanita-wanita yang demikian kondisinya. Ya, gadis-gadis remaja demikian, sangat menarik, mudah, lincah, nah, mudah bergaul. Barakallahu fikum. Nah, ini gambaran tentang keadaan dan sifat dari wanita-wanita surga yaitu bidadari yang Allah siapkan bagi kaum mukminin, para lelaki pria mukmin yang beriman kepada Allah, bertakwa, sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa dhalika sinnul ladzi hunna fihi 33 sana. Kemudian Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwasanya umur yang remaja, usia-usia remaja di sini adalah yaitu pada usia 33 tahun. Fi a'dali sinnis syabab, pada umur pertengahan dari umur syabab. Karena umur syabab itu sampai ya setelah baligh, dari masa baligh itu sudah syabab. Kalau sebelum baligh itu dikatakan ghulam. Sebelum baligh. Sehingga Abu Abdullah bin Abbas ketika menyebutkan tentang dirinya, kuntu ghulaman. Aku seorang masih ghulam, ini masih muda, remaja, belum baligh. Ketika sudah baligh maka dinamakan syabab. Mulai baligh, usia baligh mungkin kalau laki-laki ya kurang lebih 15 tahun. Kalau perempuan biasanya lebih cepat 13 atau bahkan 12, 13, 14 sudah haid dan sudah baligh. Sampai usia 40 tahun itu dinamakan dengan syabab, antara usia ini. Sehingga pertengahannya ya kurang lebih 33 tahun tadi. Barakallahu fikum. A'dal sinnis syabab. Taib. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Allahu 'azza wa jal, rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaa'ikatu saffan لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Qala al-imam al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahallahu ta'ala, ay alladhi a'tahum hadhihi al-ataya huwa rabbuhum rabbis samawati wal ardh, yang memberikan kepada mereka berbagai pemberian ini adalah Rabb mereka, yaitu Rabbus samawati wal ardh, Rabb pemilik langit-langit dan bumi, pencipta langit-langit dan bumi dan pengaturnya. Alladzi khalaqaha wa dabbaraha, yang mana dia Allah Jalla wa'ala Rabbus samawati wal ard, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan mengaturnya. Wama bainahuma, dan juga di antara langit dan bumi, semuanya adalah ciptaan Allah dan di bawah pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahman, Allah menyatakan wa ma bainahuma ar-rahman. Alladhi rahmatuhu wasi'at kulla syai'in. Farabahum wa rahimahum wa latufa bihim hatta adraku ma adraku. Di sini Allah Jalla wa Ala menyebutkan salah satu namanya yaitu Ar-Rahman. Alladzi rahmatuhu, yang mana rahmatnya meliputi segala sesuatu. Farabahum Allah, mentarbiah mereka, ya, ini mentarbiah makhluknya, ini mengatur, mengarahkan, memberikan taufik, itu makna tarbiyah. Sehingga Rabb dari disebutkan oleh para ulama, Ar-Rabb itu dari at-tarbiyah. Itu Allah Subhanahu wa taala Rabb al-alamin. Di mana Allah menciptakannya, mengaturnya, mengarahkannya, membimbing, memberikan taufik kepadanya. Ya. Hewan misalnya Allah memberikan tarbiyah kepadanya. Allah ciptakannya dengan berbagai perangkat-perangkat yang memang sesuai dengan alamnya, kondisinya. Allah berikan insting kepadanya untuk mencari makan atau untuk melindungi dirinya, bagaimana melakukan proses barakallahu fikum perkembangbiakan, ya, dan seterusnya. Itu semuanya yang mengatur Allah Jalla wa'ala. Iya. Kita lihat semut, bagaimana Allah mengatur semut itu hidup, bagaimana dia mencari makan, ya, berlindung, mencari tempat tinggalnya. Itu semuanya yang mengatur Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul alamin. Farabahum, Allah yang mentarbiyah. Kita juga demikian manusia. Allah berikan akal, pikiran untuk bisa berupaya, berusaha mencari nafkah, mencari rizki, penghidupan untuk hidup. Allah memberikan barakallahu fikum adanya kecenderungan antara laki dengan perempuan sehingga terjadi ikatan perkawinan dan seterusnya, adanya anak keturunan. Semuanya ini adalah dari Allah Jalla fi'ula. Farabahum warahimahum, dan Allah rahmati mereka. Walatufa bihim, dan Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut dengan mereka. Latufa bihim, selain Allah merahmati mereka juga lemah lembut. Di antara nama Allah adalah Al-Latif, yang maha lembut. Allah maha lembut dengan hamba-hambanya. Walaupun hambanya senantiasa bermaksiat kepadanya, hamba Allah siang dan malam menentang Allah, tidak taat kepadanya, jauh dari ibadah, namun Allah tetap memberikan rizki kepadanya. Ya. Allah tetap memberikan rizki. Ketika dia mencari rizki, Allah kasih. Nah, Allah berikan kesehatan kepadanya. Dan seterusnya dari berbagai nikmatnya. Itu adalah rahmat Allah. Itu adalah kelembutan Allah Jalla wa'ala. Maha lembut. Terlebih kepada hamba-hambanya yang mukminin, al-muttaqin. Maka Allah benar-benar lembut kepada mereka. Latufa bihim. Hatta adraku ma adraku, hingga mereka bisa meraih apa yang mereka raih. Di dunia mereka meraih iman wal amal salih. Mereka bisa meraih al-haq wal istiqamati alaih, dan istiqamah di atas al-haq. Ini semuanya adalah bentuk rahmat Allah dan kelembutannya kepada hamba-hambanya, mukminin, muttaqin. Kelembutan Allah kepada kita semuanya. Thumma dzakara 'azamatahu wa mulkahu al-'azhim yaumal qiyamah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan tentang keagungannya dan kerajaannya yang besar di hari kiamat. Wa anna jami'al khalqi kullahum dzalikal yaum sakituna la yatakallamun. Dan semua makhluk di hari itu, yakni di hari kiamat, sakitun, diam, semuanya terdiam, tidak ada yang berbicara. Sebagaimana Allah menyebutkan sini, yauma yaqumur ruh wal malaika wal malaikatu saffan la yatakallamun. Tidak ada yang berbicara, semuanya diam. Dan disebutkan dalam hadis, di hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para nabi dan rasul, para rasul. Dan ucapan nabi dan rasul hanya mereka menyatakan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Masing-masing nabi dan rasul mendoakan umatnya, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil berdoa terus, ya Allah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Hari yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun yang berbicara, semuanya terdiam. Sakitun wala yamlikuna minhu khitaba illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, wa qala sawaba, dan dia mengucapkan ucapan yang benar, yaitu ucapan yang hak. Wa qala sawaban di sini maksudnya ai haqqan, ucapan yang hak, yaitu para nabi dan rasul yang diizinkan untuk mengucapkan, menyatakan Allahumma sallim sallim. Wala yatakallamu ahadun illa bihadaini syartain. Maka tidak ada seorang pun yang berbicara di hari itu kecuali dengan dua syarat. Ayya'danallahu lahu fil kalam. Syarat yang pertama, Allah izinkan baginya untuk berbicara. Wa ayyakuna ma takallama bihi sawaban. Dan syarat yang kedua, pembicaraannya itu adalah hak, sawab. Dan ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Di antaranya Allah menyatakan, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih. Yauma ya'ti, hari di mana datang tegak hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, la takallamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang berbicara, illa bi'iznih, kecuali dengan izin Allah. Allah mengizinkan dia berbicara. Kalau tidak, diam. Ya, artinya ini gambaran keadaannya, keadaan yang sangat tegang. Semua dalam keadaan takut. Semuanya memikirkan keselamatannya di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Malikul As-Samawati wal Ard, Malikul Muluk, rajanya para raja, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, mungkin gambarannya di dunia, kalau kita menghadap ya seorang presiden atau pejabat tinggi, bupati misalnya, dalam keadaan dia lagi marah. Dan di hari itu Allah marah. Ya. Dan Allah memutuskan keputusan hamba-hambanya. Sehingga semuanya diam ketika menghadap, diam. Tidak berani berbicara kecuali diizinkan. Ya. Kecuali diizinkan, silakan baru. Kalau enggak, diam semuanya. Nah, kalau berbicara minimalnya dianggap tidak sopan. Kalau enggak kena ikob nanti, ya, dihukum. Barakallahu fikum. Terlebih dia ini di hadapan Allah Jalla wa Ala. Maka semuanya terdiam, tidak ada yang berbicara. Illa man ya'dzanallah, kecuali siapa yang Allah izinkan untuk berbicara, dan pembicaraannya itu adalah pembicaraan yang hak. Li'anna dhalikal yaumu wal haq, karena hari itu adalah hari yang hak, itu hari kiamat yang benar adanya. Alladzi la yurawwiju fihi al-batil wa la yanfa'u fihi al-kadzib, yang mana hari itu, hari kiamat, la yurawwiju fihi al-batil, kebatilan tidak laku lagi di sana. Kalau di dunia masih laku kebatilan, ya, yang dijajakan oleh ahlul batil laku masih. Di sana tidak ada manfaatnya kebatilan. Demikian pula tidak bermanfaat dusta. Apa yang mau kamu dustakan di hari itu? Tidak mampu. Yauma yakhtimu ala afwahihim. Di mana hari itu Allah menyatakan, Allah mengunci mati hati, mengunci mati mulut-mulut mereka. wa tukallimu aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu yang berbicara adalah kaki dan tangan-tangan mereka yang mempersaksikan perbuatan mereka di dunia. Mau kemana kamu? Mau mengelak? Mau berdusta? Tidak bisa di hari itu. Hakada. Wa fi dzalikal yaumi yaqumur ruh wa huwa Jibril alaihi salam alladhi huwa asyraful malaika. Dan di hari itu bangkit ar-ruh, yaitu Jibril. Jibril alaihi salam. Terjadi khilaf terkait dengan makna ruh, namun Syekh Sa'di menguatkan pendapat yang menyatakan ar-ruh di sini adalah Jibril. Di sana ada beberapa pendapat, sampai disebutkan 6 pendapat terkait dengan ruh. Namun pendapat yang dipilih oleh al-muallif al-imam Sa'di rahimahullah adalah makna ruh, yaitu Jibril alaihi salam. Alladhi huwa asyraful malaika. Yang mana Jibril ini adalah malaikat yang termulia. Kenapa dikuatkan makna Jibril? Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menyatakan nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Telah turun dengan membawa Al-Quran ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, yaitu siapa? Jibril alaihi salam, seorang yang amanah, seorang yang amin. Kepada hati engkau wahai Muhammad, agar kamu bisa menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Qala wal malaika aidan yaqumu al jami', dan malaikat juga semuanya berdiri di hari itu. Saffan khadi'ina lillah, mereka semuanya berdiri satu saf. Ya. Atau bersaf-saf mereka, dalam keadaan bersaf-saf di hari itu. Khadi'ina lillah, dalam keadaan tunduk, hina, rendah di hadapan Allah jalla fi'ula. Malaika, makhluk yang dekat dengan Allah, yang senantiasa taat kepada Allah, terus beribadah tanpa jenuh dan lelah kepada Allah. Malaikat yang diberikan kekuatan yang luar biasa, namun di hari itu takut kepada Allah, rendah, hina di hadapan Rabbul Alamin. La yatakallamuna illa bima adina lahumullahu bih. Mereka semuanya tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang Allah izinkan untuk mereka. Falamma raghaba wa rahaba wa basyara wa andara qala. Maka tatkala Allah raghaba, berikan targhib, motivasi, rahaba, berikan peringatan, ancaman, memberikan kabar gembira, ya, wa anzara dan juga memberikan rasa takut dan peringatan, ancaman. Qala, Allah menyatakan faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, ay amalan, barang siapa yang ingin berkehendak, hendaklah dia, yakni ingin selamat, ya, di hari akhir, di yaumil qiyamah, ittakhadha ila rabbih ma'aba, yakni dia hendaklah mengambil ma'aba, yaitu amalan, melakukan amalan. Wa qadama sidqin yarji'u ila yaumil qiyamah, dan amalan-amalan saleh, yakni qadama sidqin, hendaklah dia melakukan amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan saleh yang akan kembali nanti di hari kiamat. Artinya, siapa yang ingin selamat di hari itu, hendaklah dia bersegera untuk berbuat baik, melakukan amal saleh, bersegera dan memperbanyak amal kebajikan, amal ketaatan di dunia, yang semuanya itu nanti akan kembali nanti di hari kiamat, dilihat dan didapati hasilnya di yaumil qiyamah. Qala inna andarnakum azaban qariba li'annahu qad azifa muqbilan wa kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Dan sungguh kami peringatkan kepada kalian tentang azab yang telah dekat. Kenapa? Li'annahu qad azifa muqbilan, karena azab ini sudah mendekat dan muqbil akan datang azab dekat. Dikatakan di sini ka'adzaban qariban. Kenapa dikatakan qarib? Kata Asy-Syaikh Sa'di, wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Yang akan datang dekat, iya kan? Nah, mesti dekat. Tidak lama waktunya. Qala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ai hadha alladhi yahummuhu wa yafza'u ilaih. Inilah yang dipentingkan oleh setiap jiwa seseorang, hendaklah yang dia pentingkan ini, yaitu melihat apa yang telah dia perbuat dari amalan-amalnya. Ya, hendaknya dia melihat, mengoreksi, ya, membenahi amalan-amalan yang telah dia lakukan dan akan dia lakukan. Wa yafzi'u ilaihi, yang dia khawatirkan padanya. Falyandur fi hadhihi dunya ilaih, hendaknya dia senantiasa melihat dan memperhatikan di dunia ini kepada amalan-amalan tersebut, apa yang telah dia persiapkan untuk yaumil akhir. Hendaknya demikian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian melihat dan memperhatikan, ya, setiap jiwa, setiap orang melihat dan memperhatikan apa yang telah dia lakukan dan dia amalkan, dia persiapkan, lighadin, untuk hari esok. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan yaumul qiyamah dengan ghad, dengan hari esok. Ya, bahwasanya hari kiamat itu hari esok, menunjukkan dekatnya dan pastinya hari tersebut. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fa in wajada khairan falyahmadillah. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Namun jika dia mendapatkan sebaliknya, yaitu kejelekan, kesengsaraan nanti di yaumil akhir, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena Allah sudah memanggil, Allah sudah menasihati, mengancam, ya, memotivasi agar beramal saleh, mempersiapkan diri, mempersiapkan amal dan bekal. Fala yalumanna illa nafsah. Walihada kana al-kuffar yatamannawna al-mauta min syiddatil hasrati wan nadam. Oleh karena itu, di hari itu orang-orang kafir benar-benar menginginkan, ya, sangat mengharapkan, ya, tamannaun, ya, sangat-sangat mengharapkan kematian disebabkan syiddatul hasrati wan nadam, karena penyesalan yang luar biasa dan barakallahu fikum kerugian, kesengsaraan yang di depan mata, ya, sudah terlihat. Sehingga di hari itu al-kuffar mereka mengharapkan kematian dengan menyatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata seorang kafir, ya laitani, aduhai, seandainya aku menjadi tanah saja. Karena di hari itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan semuanya, termasuk hewan-hewan, dan dilakukan kisos antara hewan juga, semuanya terjadi kisos. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hewan semuanya, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka semuanya menjadi tanah. Ketika orang-orang kafir melihat demikian, ingin seperti itu, karena dia sudah melihat azab dan dia sudah bisa menduga bosnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka, masuk ke dalam an-nar. Penderitaan azab sudah di depan matanya. Maka dia menyatakan, kuntu turab, ya laitani kuntu turaba. Namun penyesalan, tinggal penyesalan, tidak ada manfaat sama sekali. Nas'alullaha ayyu'afiyana minal kufri wasyari kullihi innahu jawadun karim. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yu'afiyana minal kufri, menyelamatkan kita, melindungi kita, menjaga kita dari kekufuran dan kejelekan semuanya. Sungguhnya dialah jawadun karim, ya, zat yang maha dermawan, maha mulia, ya, maha sayang kepada hamba-hambanya. Tamma tafsiru surati Amma walhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesai tafsir dari surat Amma yatasa'alun atau surat An-Naba. Walhamdulillah. InsyaAllah ta'ala dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada tafsir surah Al-Baqarah insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.